wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allama al-Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi habibir rahman. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wal banan. Amma ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum litaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua nantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga waktu, kesempatan, tenaga, biaya, pikiran yang diluangkan untuk bertafaqquh fid din ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan dimanapun ia berada sampai detik ini namun belum beriman diberikan kemampuan, kekuatan baik dalam jiwanya pun dengan lisannya agar ia mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan oleh Allah untuk bertobat dan menjadikan sisa hidupnya lebih baik, hayatan thayyibah, dan insyaallah kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita masih di pengkajian surah Al-Baqarah. Sekarang kita akan masuk di ayat ke-24. Tadi masuk di tes enggak? Tes ya. Pantas ada celah-celah kekosongan sedikit. Baik. Tidak terjadi penumpukan di samping ya. Baik. Kita masih konsisten ya. Insyaallah konsisten. Istiqamah itu penting. Istiqamah itu mahal. Saking mahalnya, bahkan Allah memerintahkan malaikat khusus untuk menjaga orang-orang yang istiqamah dalam ibadah. Bukan hanya kebaikan, karena ada kebaikan yang belum diniatkan menjadi ibadah, ada kebaikan yang diniatkan menjadi ibadah. Kebaikan yang diniatkan menjadi ibadah itu disebut ihsan namanya. Apa namanya? Ihsan. Nanti rumusnya di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Muslim nomor hadis yang ke-8. Al-Imam An-Nawawi mengutip hadis itu dicantumkan dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah dari 42 hadis itu nomor hadis yang kedua. Dikenal dengan hadis Jibril. Ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal ihsan? Apa itu ihsan? Maka beliau menjawab an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Perhatikan cara menerjemahkannya. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menjadikan setiap aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Kan? Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Jadi bukan hanya sekedar engkau menyembah Allah. Bukan. Tapi yang dimaksud menyembah Allah itu secara total dalam semua kegiatan kita. Itu yang dimaksud menyembah secara kafah. Itu ada di Al-Baqarah ayat 200 yang ke-8. 208. Ya ayyuhalladzina amanudkhulu fis-silmi kafah. Jadi kalau kita beriman, imannya itu harus menyeluruh. Jangan saat di masjid beriman. Imannya pakai juga di mata, pakai di telinga, pakai di lisan sampai ke ujung kaki. Karena itu sering saya katakan kalimat-kalimat di Quran, ayat-ayat yang menerangkan tentang fungsi tubuh pun itu dibuka dengan kalimat iman. Mata kan masih ingat? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sebelum menyebutkan fungsi mata untuk memandang, imannya dulu. Nah, ini yang dimaksudkan menggunakan pandangan dengan iman sehingga pandangan itu menjadi ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya saat sholat, saat baca Al-Quran, saat puasa, tidak. Semua aktivitas orang beriman itu menjadi ibadah. memandangnya ibadah, mengucapnya ibadah, itu berucap itu ibadah itu. Karena itu dihisab, kalau bukan ibadah enggak akan dihisab. Kan? Nah, kalimat nabinya kan viral kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman kepada Allah dan dihisab di yaumul akhir. Jadi kalau ada kalimat yaumul akhir, bukan hanya menunjukkan pada kiamat, tapi menunjukkan kepada hisab. Dan merasa lisannya akan dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti, maka gunakan lisan itu untuk berkata yang baik, tak mampu diam, supaya ringan hisabnya. Lihat ya, nanti sampai ke ujung kaki itu, kalau kita baca Quran dengan teliti, kita temukan isyarat-isyarat itu. Sampai jalan pun itu disifati dengan sifat penghambaan. Ya, sifat yang menjadikan kita sebagai hamba, kitanya secara pribadi disebut abdun. Jamaknya disebut ibadun. Saat kita berjalan saja, itu oleh Allah dibedakan antara hamba Allah yang beriman dengan hamba Allah yang belum beriman atau belum kuat imannya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, aktivitas kita itu ibadah. Berpakaian itu ibadah. Karena itu semua tindakan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu terukur, ada bimbingannya. Dan itu Anda hanya akan temukan dalam Islam. Semua kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi ada tuntunannya, ada ukurannya, sehingga dengan tuntunan itu berubahlah kegiatan itu menjadi ibadah. Bangun tidur itu kita sudah ada ibadahnya. Makan ada ibadah, ke toilet ada ibadah, berpakaian ada ibadahnya. Nah, tuntunan yang menyertai semua tindakan itu yang sering kita namakan dengan doa. Doa itu menjadikan perbuatan menjadi ibadah. Kalau tak mampu atau belum paham doanya, maka minimal kata Nabi baca bismillah. Kullu amrin dzibarin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtara au fahuwa aqta. Tiap perbuatan baik yang tidak diniatkan karena Allah, ya, tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka terputus nilai ibadahnya sehingga tidak punya nilai si Allah Subhanahu wa taala. Hanya jadi rutinitas saja. Kak, semua kegiatan yang ditujukan sebagai ibadah karena Allah namanya apa tadi? Ihsan. Nah, kalau ihsannya ingin sempurna, karena ihsan pun nanti punya ukuran. Ada yang betul-betul khusyuk ibadahnya, ada yang 75%, ada yang 50%, ada yang 25%. Kayak sholat tadi kan ya? Ya, apakah 100% ingat kepada Allah? Belum tentu itu. Ada yang saat takbir ingat, saat ruku ingat sendal. Ya? Bisa terjadi ya. Nah, jadi itu macam-macam nanti orientasinya. Nah, ihsan itu kalau ingin kita melatih diri supaya semua kegiatannya timal, kita fokus tersambung dengan Allah, maka rasakan semua aktivitas itu diawasi oleh Allah. Itu yang dimaksud an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau jadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah kepada Allah dan merasakan engkau diawasi oleh Allah sekalipun engkau tak mampu menatapnya. Itu terjemahan yang mungkin lebih sesuai untuk dipahami. Jelas ya? Nah, kebaikan yang belum tentu dikerjakan sebagai ibadah, tindakannya disebut ma'ruf. Sifatnya disebut dengan khair. Jelas di sini? Ayo, perangkat fisiknya disebut dengan thayyib. Kalau sudah menyatu thayyib, khair, ma'ruf, maka ketiganya disatukan, diniatkan karena Allah menjadi ihsan. Kalau keempatnya disatukan, thayyib fisiknya kuat, bagus. Khair sifatnya bagus. Sifat itu ya jujur, sabar. Harus dilatih sehingga punya sifat-sifat itu. Dioptimalkan oleh kita karena bawaan sifat itu sudah ada berupa potensi dalam diri kita. Kita itu punya potensi untuk sabar. Ya kan? Apalagi orang Indonesia kan? Ya kan? Saya sering katakan, sering saya ilustrasikan. Di Jepang banjir repot. Di kita banjir, alhamdulillah, dipakai berenang kan? Kesabarannya tinggi, tapi itu butuh latihan. Jujur itu sifat. Ya? Rendah hati itu sifat. Nah, itu perlu dilatih. Ketika itu menjadi sikap, maka berubah menjadi ma'ruf. Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Keempatnya disatukan menjadi salih namanya. Jadi apa? Salih. Itu yang kita harapkan menjadi orang salih. Jadi pribadi yang salih, anak yang salih, suami salih, istri salihat dan seterusnya. Jadi salih itu

Kalau kita sudah mengatakan beriman, maka ukuran setiap tindakan kita itu adalah iman. Bicaranya pakai iman. Beda antara bertutur dengan iman dengan tidak menggunakan iman, itu beda. Kan lain. Menulis itu pakai iman. Bekerja itu pakai iman. Termasuk mencari ilmu pun pakai iman. Dan indahnya ketika seseorang datang ke majelis ilmu dan mencari ilmu itu menggunakan iman, maka yang pertama kali diangkat oleh Allah itu bukan ilmunya, tapi imannya. Iman dulu, baru ilmu ditambahkan. Itu yang dimaksud di surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu kan tidak berdiri sendiri, ayatnya dibuka dengan panggilan untuk mendatangi majlis ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang yang beriman, imannya dulu kan disebutkan. Baru orang beriman itu suka men-share majlis-majlis ilmu. Ya walaupun dia tidak punya kesempatan untuk datang, dia berusaha maksimal untuk mendapatkan bagian pengetahuannya. Minimal dia share. Kalau dia hadir, dia berbagi itu. Bagi tempat, diluas-luaskan, ya. Itu maknanya bisa banyak. Tapi itu ciri iman, ketika itu dilakukan dengan benar, mengangkat derajat, maka yang diangkat oleh Allah pertama kali itu imannya. Karena itu kalau kita belajar ke majelis ilmu dengan baik, saya sering katakan, yang pertama berpengaruh kepada jiwa kita itu adalah peningkatan iman. Di lebih senang kepada ibadah, lebih yakin untuk berkhidmat dalam nilai kebaikan, lebih dekat dengan Allah. Nanti dari kekuatan itu muncul dorongan terus untuk belajar, bertambahlah kemudian pengetahuan. Jelas sampai sini? Baik. Jadi hal-hal yang ingin saya maksudkan di sini sebelum kita belajar dan masuk meneruskan kajian kita, saya ingin katakan yang pertama, apa yang akan kita pelajari hari ini itu bukan hal yang ringan. Tapi hal yang mampu menguatkan iman kita sekaligus akan menentukan kualitas amal kita. Ingat itu ya? Hal yang mampu menguatkan iman dan meningkatkan kualitas apa? Amal. Benar belajarnya, kuat imannya, bagus amalnya. Salah belajarnya, lemah imannya, dan kan punya persoalan dalam amalannya. Karena itu ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tepikan segala hal yang tidak berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari, dan tidak ada yang paling indah untuk kita pelajari kecuali pokoknya adalah Al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mampu belajar Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh serta mengamalkan apa yang telah ia pelajari itu. Sebelum saya masuk kepada apa yang akan kita pelajari, perhatikan bahasa hadisnya. Nabi tidak mengatakan man darasal Qur'an. Nabi mengatakan khairukum man ta'allama. Apa artinya darasa? Darasa apa artinya? Darasa ya darusu, dirasa, darsun. Belajar. Kalau ta'allama apa? Ta'allama apa? Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Apa ta'allama? Belajar juga. Tapi kenapa Nabi menggunakan di situ kalimat ta'allama? Bukan darasa. Nanti ilmunya di ilmu logah itu ada kaidah begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ziyadatul mabna, bertambahnya satu huruf dalam rangkaian kalimat, tadullu ala ziyadatil ma'na, akan menunjukkan kepada perubahan makna yang tidak sama. Apalagi kalau kalimatnya berbeda. Sekarang saya tunjukkan, darasa dengan ta'allama, kalimatnya sama atau tidak? Beda. Yang satu darasa, yang satu ta'allama. Kok maknanya bisa sama? Belajar. Yang kedua, pendek mana bacaannya dari segi hurufnya, jumlah hurufnya? Darasa satu atau ta'allama dua? Darasa kan? Baik. Nah, singkatnya begini. Kalau disebutkan darasa, itu makna asalnya, ya, makna pokoknya menunjukkan pada pembelajaran yang sifatnya umum tapi dasar. Ya kan? Dasar. Makanya darasa itu dalam bahasa Arab itu selalu ringan-ringan. Tempatnya disebut madrasah. Gurunya disebut mudarris. Itu derivasinya. Ya? Darasa yadrusu darsan wa dirasatan fa huwa darisun. Ya kan? Ya wa dzaaka madrusun. Nanti ada mudarris yang mengajarkannya. Tempatnya madrasah. Makanya disebut madrasah itu pelajarannya ringan-ringan. Coba SD bahasa Arabnya apa? Madrasah ibtidaiyah. Ya? Kalau SMP madrasah i'dadiyah atau tsanawiyah di Indonesia. Kalau SMA madrasah aliyah, MA kan? Ya, beda kalau sudah masuk kampus, beda. Jadi kuliah, marhalah jami'iyah. Ya? Nah, karena itu kalau menggunakan kata darasah itu sifatnya masih ringan. Masih umum maknanya, tapi standarnya ringan. Tapi kalau sudah menggunakan ta'allama, apalagi pakai ta dan ada tasydid sebelum akhirnya. Pakai ta dan ada tasydid sebelum akhir. Ta di ilmu sharaf, kalau ada satu kalimat dibuka dengan ta, ya, saya sengaja tidak tuliskan dulu supaya Anda bisa memvisualisasikan dan bisa menuliskan pelan-pelan. Nanti kita cocokkan setelah isya. Kalau ada satu kalimat dibuka, diberikan awalan ta, ya, misalnya tadi alima, kata pokoknya ain, lam dan mim, ditambah ta di depannya. Maka kalau ada penambahan ta, di antara maknanya, banyak nanti maknanya, di antara maknanya menunjukkan pada satu hal yang dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh. Ya, kalau ada kata kerja mendapatkan awalan ta di depannya, maka informasi yang dimaksudkan kata kerja itu dimaksudkan pada pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ta'allama diartikan belajar. Kenapa menggunakan ta? Memberikan kesan kepada kita bukan belajar yang biasa, tapi pelajaran yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Serius. Jadi kalau ada kalimat belajar menggunakan kata ta'allama, maka kesan yang ingin ditampilkan, hei, jangan sekedar belajar, tapi belajar dengan serius, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau ada tasydid sebelum huruf terakhir dalam bahasa Arab, ta, ain, lam, mim, ta'allama, tasydidnya di huruf apa? Ta'allama, tasydidnya di huruf apa? Lam kan? Huruf sebelum akhir kan? Ini menunjukkan pekerjaan yang dimaksudkan kadang tidak mudah untuk dilakukan. Kadang ada tantangan yang tidak mudah. Makanya ada tasydidnya. Tasydid itu kalau di ilmu standar bahasa itu menunjukkan dua huruf yang disatukan. Yang satu mati, yang satu hidup. Ta'al mati, lama hidup. Tapi kalau kita ngaji fikih lughah, yang ada tasydid itu dari kata syiddah. Syiddah itu sesuatu yang tidak mudah. Ada tantangan, kadang berliku, kadang keras dan sebagainya. Jadi apa yang saya ingin maksudkan? Kalau ada bahasa dalam hadis menunjukkan kepada pelajaran dan menggunakan kata ta'allama, ini memberikan kesan bahwa apa yang ingin dipelajari itu begitu penting. Biasanya kalau sesuatu istimewa, penting, maaf, tantangannya itu ringan atau tidak mudah? Tidak mudah. Kalau yang istimewa itu biayanya mahal atau ringan? Mahal. Mahal ya. Tantangannya itu mudah atau berat? Berat. Tidak mudah. Sekolah kalau semakin bagus, istimewa, masuknya kan tidak mudah kan? Soal-soalnya tidak biasa kan? Ah, karena itu butuh kesungguhan, butuh keseriusan. Ngaji Quran oleh Nabi disebutnya menggunakan kata ta'allama bukan darasa. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an, yang terbaik di antara kalian dalam pandangan Nabi. Kalau Nabi sudah memandang baik, sudah pasti Allah pasti memandang baik. Ya kan? Ternyata untuk menjadi orang baik di hadapan Allah dan Rasulullah itu tidak murah. Mahal. Butuh perjuangan. Anda dianggap baik oleh bapak mertua saja kan butuh perjuangan, ya kan? Sekarang pengen dianggap baik oleh Rasulullah, butuh perjuangan kan? Ya? Jadi kata Nabi kalau ingin jadi baik itu ada perjuangannya, ada kesungguhannya, ada keseriusannya. Jadi mesti serius. Apapun yang ingin kita kerjakan, lisan ini kalau pengen jadi baik, berlatih untuk berkata yang mulia, hindari yang tidak baik. Maka kita berlatih, berlatih menghindari yang tidak baik itu kan gak mudah kan? Ya kan? Baik, karena itu Nabi memberikan kesan yang pertama, kalau Anda ingin belajar Al-Quran, dan Quran ini cluenya, ketika dipelajari dengan benar, sudah otomatis akan merubah pelakunya. Yang belajar Quran itu akan merubah pelakunya otomatis menjadi orang baik. Itu standar dari Nabi ya. Jadi kalau ada orang belajar Quran, walaupun sekedar membaca saja, dan terus banyak membaca, tapi bacaan itu tidak merubah perilakunya menjadi baik, maka ada yang belum tepat dalam interaksi bacaannya dengan Al-Quran. Jelas? Kalau ada yang ngaji tafsir Al-Quran, tapi belum merubah perilakunya menjadi baik, maka ada yang belum tepat dengan pembelajaran dan kajiannya. Pun dengan hafalan Quran. Nah, karena itu, clue dari Nabinya, belajar Quran yang benar, pasti merubah pelakunya menjadi baik. Tapi untuk mendapatkan itu, butuh kesungguhan. Butuh keseriusan, ada tantangannya. Siap insya Allah? Baik. Di antara tantangannya, masuk sini pun harus menghafal tuh. Saya ingat sekarang sudah mulai banyak yang masuk ya. Alhamdulillah. Bisa digeser nanti ya. Geser sedikit supaya tidak terjadi penumpukan di sebelah sana. Boleh bergeser. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan pada kita semua. Ayo mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا bukan in tapi il idgham bila gunnah. Gunnah dengungnya enggak ada. In ketemu dengan lam. Ya, hurufnya cuma ada dua, lam dengan ra. Kalau ada nun mati ketemu dengan salah satu huruf lam dan ra, maka nunnya enggak usah bunyi, langsung ke huruf lam atau ra-nya. Fa illam tas'alu wa lan tas'alu ولن تفعلوا فاتقوا النار التي fa itu di sini yang bibir bawah itu lipat sedikit fa fa فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة haknya di sini bukan di sini waquduha الناس والحجارة أعدت عين di sini sedikit ui uiddat enggak usah dibuat-buat jadi takalluf namanya ya uiddat lil kafirin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Baik, subhanallah alazim. Kita mulai sedikit nanti. Kalau satu masa saya masuk pada pembahasan, saya coba berikan ilmu tajwid yang praktis, tapi dengan metode pemahaman. Jadi maksudnya saya lebih senang Anda paham dibandingkan dengan Anda menghafal. Kenapa disebut jaiz, mad jaiz, munfasil? Kenapa wajib mutasil? Kenapa arid disukun? Kenapa namanya arid? Kenapa sukun? Dan seterusnya itu ada. Kalau paham teorinya kita mudah untuk mencernanya. Sekarang perhatikan. Saya berikan gambaran dulu teman-teman sekalian sebelum masuk ke ayat 24. Masih ingat formulasi dalam penafsiran Al-Quran? Menafsirkan Al-Quran Secara umum rumusnya itu menggunakan rumus 2S 1 L. 2S 1 L. S yang pertama apa masih ingat? Siyaq. Ayat yang akan dipahami, dipelajari tafsirnya. Yang kedua apa? Sibaq. Apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Karena di Al-Quran itu tidak ada pada umumnya ayat yang berdiri sendiri. Selalu terkorelasi, imma dengan sebelumnya atau dengan setelahnya. Korelasi ayat 24, gak bisa kita tafsirkan sendiri 24 saja. Lihat kaitan dengan ayat 23 sampai ayat pertamanya. Setelah itu ada L. Apa L di situ? Lihaq. Apa kaitan ayat 24 dengan 25, 26, 27 sampai surah An-Nas? Paham sampai sini? Baik. Saya ingin sedikit sekali memberikan gambaran seperti pernah saya sampaikan dan pertemuan lalu kita online, bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menerangkan tentang klasifikasi manusia pada umumnya berdasarkan perilaku sosialnya dan keyakinannya terhadap Al-Qur'an, maka dibagi ke dalam berapa golongan? 4 golongan. Ada orang baik yang ideal disebut dengan orang takwa. Yang kedua ada orang ingkar, bukan hanya ingkar perilaku tapi juga ingkar keyakinan. Yang ketiga ada orang ingkar perilaku walaupun di lisannya mengatakan dia yakin. Dia mengatakan saya muslim misalnya, saya orang Islam, tapi perilakunya ingkar terhadap keislamannya. Dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak puasa, ya. Nah, bedanya dengan yang kedua itu ingkar keyakinan dan ingkar perilaku. Yang ketiga, ingkar perilakunya walaupun mengatakan yakin dengan keyakinannya. Yang keempat adalah golongan munafik. Mengatakan beriman, yakin, tapi hatinya berpenyakit. Dan itu menjadikan ia bukan sekedar bertentangan dengan ajarannya, tapi menyoal keyakinannya sendiri. Ingat ya, yang keempat ini beda dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga, ingkar perilaku, tapi belum tentu dia menyoal agamanya. Dia muslim, mengatakan saya Islam, tapi enggak sholat. Tapi dia tidak melecehkan agamanya. Ya, tidak menyakiti agamanya. Tidak menyoal ibadahnya. Enggak pernah iseng menyoal tentang sholat, tentang jilbab, tentang macam-macam misalnya. Tapi yang keempat ini, dia mengatakan dia yakin, dia muslim, tapi ada penyakit di hatinya. Bukan hanya perilakunya yang ingkar dengan ketentuan agamanya, tapi juga ada soalan-soalan yang bahkan menyakiti tuntunan agamanya. Paham sampai sini? Nah, maka Allah jelaskan itu semua termasuk ciri dan perilakunya. Dari mulai ayat pertama sampai dengan ayat 20. Agar kita mampu satu, mengidentifikasi diri kita sendiri. Dari empat golongan ini, kita ada di golongan yang kemana? Kita ada golongan di golongan yang mana? Jelas. Satu sampai dengan 20. Setelah itu, Allah menginginkan dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Sifat kasihnya tanpa batas, sifat sayangnya yang sangat mendalam. Diinginkan semua hamba menjadi golongan yang pertama. Maka seperti pernah kita uraikan dengan detail, turunlah kemudian ayat ke-21. Lalu disampaikan argumentasinya, kenapa Allah menginginkan semua hambanya mengikuti tuntunannya, ibadah supaya dapat golongan menjadi golongan yang pertama, la'allakum tattaqun. Maka dijelaskan oleh Allah, saya yang paling tahu tentang kalian manusia, bahkan saya pencipta langit dan bumi, saya menyiapkan semuanya untuk dilakukan aktivitas di dalamnya. Maka turun ayat yang ke-22. Jelas? Nah, dalam rangka meminta semua hamba dengan sifat kasih dan sayang yang mendalam itu untuk menjadi hamba yang baik, maka perlu dituntun. Dan yang menuntun itu kan mesti sama ya. Kalau beda kan gak akan nyambung. Coba kalau manusia dituntun oleh malaikat, nyambung gak? Nyambung, tidak nyambung kan? Dimensinya tidak sama, wujudnya tidak sama. Ya, ini gambarannya ginilah, jangankan malaikat. Maaf, Anda kalau ngasih contoh sama binatang, bisa diikuti gak? Huh? Pergi besok ke Ragunan, cari monyet. Gininya cara perpakaian yang bagus tuh begini gitu ya. Diikutin gak sama monyet? Tidak ya? Baik, coba. Ayam, ya, sejinak-jinaknya tunjukkan pada ayam. Hei, ayam, kalau mau makan, gini, ambil yang paling dekat, baca bismillah. Huh? Ayam ikut gak? Belum tentu, karena dimensinya tidak sama. Tapi induk ayam bisa memberi contoh pada anak ayam. Ya kan? Kambing akan belajar kepada kambing lagi. Jadi kalau kita manusia butuh contoh, yang paling mudah untuk jadi contoh itu kan gampangnya yang bisa dilihat, bisa diamati, sesuai dengan keadaan kita juga, ya. Maka Allah kirimkan, Allah utus seorang rasul dari kalangan kita juga, sama-sama manusia, sehingga kelihatan mengalami hal yang sama dengan kita, makan juga, minum juga, tidur juga, berumah tangga juga, sehingga semua contoh yang akan ditampilkan itu sempurna contohnya, kelihatan dan dirasakan. Maka diutuslah seorang rasul dan diberikan oleh Allah satu petunjuk berkehidupan. Begini cara membimbing manusia supaya kembali kepada nilai ketaatan dan termasuk dalam golongan yang pertama. Jelas sampai sini? Hanya saat diutus rasul itu untuk mengajarkan petunjuk Allah, maka empat golongan ini akan merespon dengan cara yang berbeda. Di antara sekian respon itu, di pertemuan terakhir, ada orang-orang yang memang keras. Ini agak bingung nih. Diajak jadi golongan istimewa, menolak dengan sangat keras. Ya. Bahkan di antara itu, penolakannya bahkan ditunjukkan dalam bentuk bukan hanya kekerasan, tapi juga masuk kepada ancaman, masuk kepada tahap persekusi, bahkan eksekusi dan sebagainya, sehingga semua hal ini mesti oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pengingat yang lebih keras lagi. Maaf, kalau ada yang membahayakan, peringatannya keras atau biasa? Keras kan? Maka kita sepakat ya, setiap peringatan yang keras artinya membahayakan. Merokok membunuhmu misalnya. Ya kan? Merokok dapat melahirkan bahaya pada paru-paru, jantung, kanker misalnya kan? Baik. Artinya bahaya tidak? Halo? Bahaya tidak? Bahaya ya? Baik. Maaf, kalau kita pakai pesawat mau landing di Indonesia dari luar negeri kan ada peringatan kan? Pakai narkoba hukuman mati. Jadi, pakai narkoba hukuman? Artinya setiap ancaman-ancaman yang keras menunjukkan perilaku itu berbahaya. Saat ada orang yang masih diminta jadi baik, difasilitasi, dimaafkan salahnya, diampuni dosanya, masih mengancam, turunlah ayat ke-24 untuk memberikan pengingat bahwa satu saat kamu ini akan wafat dan tempat kembali kamu itu bisa begini. Bagaimana cara Allah menghadirkan pengingatnya? Seperti apa kita bisa memahami kedalaman maknanya? Itu yang akan kita kaji pada isya nanti insyaallah dari bacaan yang tadi kita uraikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الفلاح

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tidak ada orang lain karena memang saya menginginkan yang membuka peresmian pembangunan ini keluarga besar semua. Dan memang pesantren ini milik kita semua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Izinkan kami ingin berbakti untuk negeri, maka kami siapkan dari mulai kadernya di TK, Pak Ibu. Dari mulai TK sudah kami siapkan kader-kader kuat untuk bangsa ke depan. Keluarannya hanya dua, kalau bukan ulama intelektual, intelektual ulama. Jadi kita bikin dari TK, dari SD, itu ada di Bekasi. Kemudian nanti tingkat SMP dan SMA-nya ada di sini. Nah di sini itu dari mulai TK, SD, SMA, mohon izin, muridnya gak banyak, Pak. Di sini yang akan sekolah hanya 40 orang saja yang dipilih se-Indonesia. Kami akan didik betul, saya akan banyak mewakafkan waktu saya untuk di sini. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, jadikan ini sebagai aset kita bersama, niat kita untuk ibadah, dan terdekatnya jadikan sebagai kontribusi kita untuk mencintai negeri ini. Anak-anak yang lulus dari sini, saya sudah siapkan jalurnya sekarang. Beasiswa S1 sampai S3. Jadi betul-betul pakar di bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wabarakatuh. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan sholat isya berjamaah waktu Indonesia bagian Bekasi beserta amalan sunnah yang menyertainya. Semoga sholat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tentunya turut menghimbau dan mendoakan agar saudara-saudari kita di berbagai tempat yang terhubung dengan ta'lim di malam hari ini dan sudah mendekati waktu sholat, semoga diberi kemampuan, kekuatan untuk menunaikan sholat dengan khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan coba lanjutkan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedalaman kasih dan keluasan sayangnya menginginkan setiap hamba-hambanya berada dalam kondisi yang baik, dekat dengan sifat-sifat mulia takwa, serta berpeluang meraih kesuksesan dunia dan kebahagiaan akhirat, diturunkan, dipilih, ditetapkan di setiap generasi seorang nabi dan rasul untuk membimbing umat nabi rasul itu guna mengikuti kurikulum kehidupan yang telah Allah ajarkan kepada nabi atau rasul yang dimaksudkan. Maka kita sebagai generasi terakhir yang berkehidupan di bumi sampai kehidupan ini berakhir, alhamdulillah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasul yang sangat istimewa, sangat mulia, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau seorang yang istimewa, seorang yang sangat mulia, maka tempat lahirnya pun lahir di tempat yang mulia. Dan singkatnya, kurikulum yang Allah berikan kepada beliau, hudannya yang diajarkan kepada umatnya juga termulia. Namanya Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Jadi secara singkat, Al-Quran itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar kitab bacaan. Ingat ya, cara memosisikan Al-Quran itu sebagai kurikulum kehidupan. Al-Quran firman siapa? Jadi sumbernya dari mana? Nah, karena itu dalam membaca pun harus menghadirkan rasa itu. Kalau ingin kita mengaji Quran khusyuk, rasakan yang kita baca itu adalah surat langsung yang Allah berikan kepada kita. Karena itu seringkali terjadi hal yang unik. Pernah enggak mengalami peristiwa begini? Sedang punya persoalan, pengen baca Quran. Tiba-tiba begitu buka, acak, kok ayatnya sesuai dengan yang saya alami? Pernah enggak begitu? Maka posisikan ayat itu sebagai surat dari Allah untuk memberikan solusi kepada kita. Tapi kalau ingin terukur, tidak begitu interaksinya. Itu kan sesekali yang terjadi kan, karena hidayah yang Allah berikan. Kalau ingin terukur, keluarkan kurikulumnya berdasarkan hajat kehidupan kita. Yang pokok apa, yang pilihan apa. Yang pokok itu yang menjadi kewajiban bagi semua hamba yang berkehidupan. Salat itu pokok ibadahnya, zakat itu pokok, puasa itu pokok, kan? Akhlak nanti ada bab yang pokok. Itu mutlak kita harus mendapati, keluarkan babnya. Tapi yang pilihan sifatnya sesuai dengan passion kita. Pilihannya apa? Jadi pebisnis kah? Birokrat? Diplomat? Di militer kah? Atau macam-macam yang lainnya? Keluarkan sesuai kebutuhan kita. Nanti cara memahaminya dan mempraktekkan itu semua, lihat bagaimana Nabi mengajarkan. Penjelasannya nanti oleh para sahabat dikodifikasikan, diteruskan kepada generasi setelahnya oleh para ulama di antara kalangan generasi itu, yang sahabat, yang tabi'in, yang tabi'ut tabi'in, dikumpulkan semua pengajaran itu. Penjelasan Qur'annya disebut dengan tafsir, penjelasan nabinya nanti disebut dengan hadis, prakteknya disebut dengan sunnah. Nanti pelajaran praktek implementasinya ada lagi babnya namanya sirah. Semuanya lengkap di kita itu. Tinggal bagaimana kita punya keinginan kuat untuk bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan kita. Lengkap sekali. Ayatnya ada, hadisnya ada, tafsirnya ada, contoh prakteknya ada, orangnya pun kalau dilacak dengan sejarah disepakati ada. Ya, kan ditemukan ada. Mau dilacak pakai genealogi ketemu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Bagaimana cara mengetahui kalau beliau itu pernah hadir di bumi? Gampangnya kan ada keturunannya sekarang. Kalau dilacak nasabnya kan sampai kan? Jadi contohnya itu jelas di Islam itu. Petunjuknya jelas, kurikulumnya jelas. Dan semua itu diinginkan supaya manusia bahagia, sukses, dan puncaknya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon maaf ya, pandai-pandai melihat diri kita itu dititipi apa oleh Allah. Mungkin di antara sekian yang hadir atau yang terhubung di malam hari ini, ada yang dititipi kedudukan. Yang ditanya itu bukan seberapa tinggi jabatannya, ingat itu. Seberapa besar pangkatnya, bukan. Tapi yang akan ditanya dengan kedudukan itu, berapa banyak hamba yang telah Anda jadikan mereka kenal dengan Allah. Itu akan ditanya. Ya? Harta juga begitu. Yang akan ditanya di hisab itu, ingat ya, bukan berapa banyak yang dikumpulkan. Tapi dari sekian banyak yang dititipkan itu, berapa yang mampu mengenalkan kita dan orang-orang sekitaran kita dengan Allah. Makanya kita punya konsep zakat, konsep infak, bukan hanya untuk berbagi. Tapi mengenalkan setiap yang dibagi itu supaya kenal dengan Allah. Makanya kalau ditanya, kok baik Pak begini? Bukan. Bukan karena saya baik, tapi karena Allah memerintahkan saya untuk berbagi. Supaya kenal dengan Allah. Yang mahal tuh itu. Makanya ada fikihnya. Nah ini yang nuntun siapa? Rasulullah. Kurikulumnya dari mana? Hudan Al-Quran. Dalam kondisi Allah menginginkan semua hamba pun jadi baik, masih ada yang menolak. Kan? Dan tanpa argumen, di pertemuan lalu dalam online kan saya jelaskan kan, sudah nuduh gak punya argumentasi, menyoal, melakukan kekerasan, raib kan. Maka turun ayat ke-23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalimat abdun di situ menunjukkan, awas, penekanan juga ya, pada apa? Pada aspek penuduhan kepada Rasulullah. Sudah menyoal Qurannya, menyoal juga nabinya. Jadi menyoal Quran itu untuk merendahkan martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau bahasa kekiniannya mendowngrade Nabi sehingga nanti dengan disoal itu orang tidak percaya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka oleh Allah itu diarahkan kepada cara argumentasi yang rasional. Ini ciri khas insan beriman ya. Jadi kalau mengikuti ini betul-betul beriman, keluar dari sini dipertanyakan keimanannya. Menyoal sesuatu boleh. Memberikan pandangan lumrah. Tapi kata Al-Quran harus punya argumentasi yang positif. Sifatnya konstruktif. Membangun, memberikan solusi. Jadi kalau diskusi silahkan. Tapi jangan pernah menyoal orang lain, merendahkannya, melecehkannya, menuduh, bahkan tanpa argumentasi. Dan tidak rasional. Itu ciri khas jahiliyah namanya. Jadi kalau sekarang ada orang yang gemar melecehkan tanpa argumentasi, hanya sekedar menyoal, menuduh, tapi tidak ada argumentasi di dalamnya, maka itu mengulang perilaku jahiliyah. Ingat ya? Nah, jangan dipotong bagian ini ya. Harus disambungkan gitu ya. Nah, maka tipikal orang beriman tidak begitu. Kata Allah, hey, argumentatif dong. Ya, kalau mau menyoal, punya dasar dong. Anda ahli bahasa. Anda mengatakan Quran produk manusia. Sama dengan yang lainnya, yang di Al-Mudathir yang pernah kita uraikan. Ya kan? Mereka mengatakan, ini buatan manusia. Ini produk syair. Kalau begitu Anda pun bisa bikin. Bikin satu aja, gak usah banyak-banyak, kata Allah. Ya, fa'tu bisuratim min misli. Kalau perlu ajak kelompok kalian, ajak teman-teman kalian. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, itu dalam rangka menyadarkan. Jadi indahnya di Quran itu ada uslub. Ini kalau kita belajar fikih Quran, terapannya begini. Di rumah tangga itu kan kadang-kadang enggak selamanya selalu ceria kan? Ya? Kadangkala ada dramanya ya. Halo? Ya kan? Ada suami dengan istri atau orang tua dengan anak gitu kan, kadangkala ada seperti itunya ya. Nah, maka kalau terjadi perdebatan atau diskusi di rumah tangga misalnya, dicontoh ya untuk ambil bab fikih ini, itu silahkan, yang penting argumentatif, tapi narasi yang dibangun harus menyadarkan dan memberi solusi. Itu poinnya ya, narasi yang dibangun harus menyadarkan dan memberi solusi. Jadi kalau berdiskusi pun kalau merasa benar, datangkan argumen. Tapi bukan untuk merendahkan. Ya, bukan untuk merendahkan pasangan, menjatuhkan kehormatan anak atau orang tua. Kadangkala kan ada orang tua pokoknya pengennya diikuti kan? Halo? Mana wajahnya tuh? Ya. Tidak menerima perdebatan, hanya menerima ketaatan. Kamu enggak dengar mama ya? Jewer gitu kan? Padahal mungkin argumentasinya benar. Ya, itu kalau kita ngambil spirit fikihnya dalam sekali. Ya, kata Allah, nyoal silahkan. Berargumentasi boleh, tapi yang positif dan tidak menjatuhkan. Ya, tapi kalau tak mampu, jangan lakukan itu. Tapi ternyata masih dilakukan juga. Dan tingkatnya makin tinggi. Saya kembali ke jahiliyah ya. Kembali ke jahiliyah. Jadi makin tinggi, baik yang di Mekah ataupun yang di Madinah. Kalau yang di Mekah orang-orang ingkar, kalau di Madinah itu ada dua kelompok. Satu kalangan munafik, yang kedua koalisi munafik dan orang-orang ingkar, antara kafir dan munafik. Itu yang terus menyoal. Maka saking sayangnya Allah, turunlah ayat yang ke-24 ini. Ya, kalau bisa kita istilahkan, ini ancaman akhirnya. Seakan mengingatkan kepada kita semua, jangan begitu. Sampai kapan mau dipertahankan sikap seperti itu? Apa nanti mau dibawa sampai dengan wafat? Ingat loh, kalau kamu begitu sampai dengan wafat, tempat pulangnya akan begini. Dan kamu akan menjadi begini. Di orang-orang yang mempertahankan keburukan selama hidupnya dan senang mewariskan keburukan itu kepada orang lain, kalau dia tidak bertobat, maka diturunkan peringatan terakhir oleh Allah. Dan sentuhannya dalam sekali. Jangan begitu. Apa kamu mau seperti itu sampai dengan wafat? Kalau engkau pertahankan dan yakin aku adalah Tuhan yang menciptamu, maka ketika engkau pulang dengan keadaan begini, tempatmu akan begini. Mumpung masih hidup, segera taubat. Makanya indah ayat Quran itu. Cuma ada aja yang ngeyel gitu kan. Nah, karena itu kita bahas dulu keindahan ayatnya, baru kita turunkan setiap hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-24. Paham tidak? Halo, paham? Baik, kalau gitu ya sudah, kita tutup ya. Sudah paham ya. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Arab dulu ya, kita Arab dulu. Yang Arab itu menganalisis setiap kalimat bahkan hurufnya dalam susunan ya, satu paragraf atau sebuah kalimat tertentu. Jadi setiap kata dianalisis, posisinya apa, kedudukannya apa, kaitan antar maknanya apa. Itu ilmu i'rab namanya. Ya. Turunkan sebentar. Illam tas'alu. Saya agak percepat ya. Kayak campuran aja khatnya. Walan tas'alu an-nar allati quduha an-nas wal hijar. Nas wal hijar. Wa'iddat lil kafirin. campuran khatnya, ada khat nasakh dan ruk'ah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-24. Ayo fokus sebentar. Diikuti saja. Kalaupun belum paham istilahnya, jangan lihat istilahnya, tapi paham maknanya. Jelas ya? Baik, lihat sini. Fa illam taf'alu, kita analisis, kita keluarkan anatomi setiap katanya. Fa. Fa di sini harfu istinaf. Istinaf. Perhatikan. Mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Harfu istinaf artinya huruf yang mengawali satu informasi, membuka satu informasi baru. Jadi kalau kita ngaji Quran sampai ke ayat 23 berurutan kan? Maknanya terus sampai ke ayat 23. Argumentatif dong kalau merasa benar. Jangan asal duduh dan sebagainya. Selesai kan sampai di situ? Maka muncul informasi baru. Kalau kamu bertahan dengan sikap itu dan engkau bawa wafat, begini resikonya. Maka untuk membuka informasi baru itu yang memberikan kesadaran tambahan yang menguatkan dari sebelumnya, salah satu rumusnya dalam bahasa Arab dibuka dengan huruf fa. Jadi seakan memberikan kesan bahwa ini loh, yang paling akhir tuh saya buka, kalau kamu begini sampai dengan kamu wafat, kamu bawa pulang, akan terjadi. Jelas ya? Anda datang nih melakukan kesalahan, jangan Anda lah ya, yang lain misalnya ya. Di kantor ada orang salah, diingatkan SP1, SP2 surat peringatan kan. Begitu kemudian kesalahan lagi, Anda undang, Anda katakan, kalau kamu masih begini, kamu bisa keluar dari perusahaan ini. Bukan hanya keluar, kamu kena pidana, kena kurungan, anak-anak kamu kena bully, istri kamu bisa menderita. Bayang, kira-kira kalimat itu ketika disampaikan maknanya lebih kuat sebelumnya atau tidak? Lebih kuat kan? Baik, untuk membuka informasi yang menekankan itu, satu informasi baru, maka salah satu rumusnya gunakan huruf fa di depannya. Namanya harfu istinaf. Tapi harus jeli, tidak setiap fa itu istinaf. Ada atof misalnya, macam-macam. Kayak yang Ali Imran ayat 39 dibuka dengan fa fanadatul malaikatu, itu bukan istinaf. Ya, saya kembalikan ke sini. Jadi ketika dibuka dengan huruf fa, Al-Baqarah ayat 24 ini seakan memberikan kesan kuat yang baru untuk mengingatkan kepada orang-orang yang seringkali menyoal tanpa argumentatif, apalagi yang disoal itu kurikulum yang Allah telah firmankan Al-Quran, ya, dan merendahkan nabinya. Seakan-akan kalimatnya begini, saya tekankan ya, jangan lakukan itu. Jangan pertahankan itu sampai dengan kau wafat. Kalau memang kau merasa benar, datangkan semisal Quran itu, bikin argumentasi. Tapi fa illam taf'alu yarhamukallah. In harfu syartin wa jazmin. Harfu syartin wa jazmin. Paham? Tidak. Harfu syartin yarhamukallah. Huruf yang menunjukkan syarat, syarat itu dari bahasa Arab. Tapi di sini maksudnya hubungan kausalitas, sebab akibat. Kalau terjadi seperti ini, dampaknya akan begini. Jika engkau begini, maka akan begitu. Nah, itu fungsinya in dalam bahasa Arab. Tapi ingat, kalau ada in menunjukkan hubungan kausalitas, sebab dan akibat, maka fungsinya bukan hanya menunjukkan keterkaitan antara dua peristiwa tertentu, tapi informasinya begitu ditekankan, jazm. Jazm itu sesuatu yang sangat kuat. Ya. Kalau misalnya kalau tekad itu disebut dengan azam namanya, ya. Tapi kalau perbuatan kuat disebut dengan jazm, sesuatu yang ditekankan dengan sangat kuat. Jadi seakan Allah ingin mengatakan, "Hei, aku sampaikan kepadamu ini, jika kamu begini, aku tekankan ya." Itu maksudnya. Allah itu kalau sudah mengingatkan, penting tidak? Kuat tidak? Jadi mengingatkan biasa saja sudah kuat, apalagi dengan menggunakan jazm. Gini, Allah kalau nyampaikan sesuatu bermanfaat tidak? Ya, penting tidak? Tanpa bersumpah pun sudah penting. Jadi kalau Allah bersumpah, lebih penting lagi kan? Ya kan? Wal asr. Ya kan? Ya? Wal asr. Innal insana lafi. Mudah bagi Allah mengatakan innal insana lafi. Tapi karena ingin menunjukkan pentingnya itu, dipakai sumpah. Nabi. Dijadikan bagian dari sumpah. Ada tiga nabi dibuka di satu surah sebagai sumpah risalahnya. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Untuk menunjukkan betapa istimewanya penciptaan kita sebagai manusia. Surah At-Tin, surah 95. Wat-tini waz zaitun. Tempat Nabi Isa alaihissalam menerima risalah. Watu risinin. Tempat Nabi Musa alaihissalam menerima risalah. Wahadhal baladil amin. Tempat Nabi Muhammad SAW menerima risalah. Ini tiga risalah yang paling istimewa dijadikan sumpah oleh Allah untuk menunjukkan keistimewaan penciptaan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya ingin mengatakan kalau ada satu huruf tertentu digunakan membuka sebuah informasi, ini menunjukkan bahwa informasi yang dimaksudkan tidak main-main. Paham? Jadi ini Allah serius. Lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Wah, ini makin mantap ini. In dengan lam punya kesamaan fungsi, salah satunya jazm. Ini sering dalam bahasa Arab begini. Kalau ada dua huruf berbeda tapi punya fungsi yang serupa, dihadirkan keduanya, ini memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan memang bukan main-main, sangat penting, luar biasa. Contoh begini, kalau ada orang ragu, orang Arab itu menggunakan pembuka huruf dengan menggunakan qad, misalnya qad, supaya yakin. Harfu tahqiq wa taqrib wa taukid qad. Aina ustadz al-hidayat? Mana ustadz al-hidayat? Awwa atin. Beliau sudah datang. Ah, masa sih gitu kan? Maka dikatakan, hey, huwa qad ata. Beliau benar-benar sudah datang pakai qad. Tapi kalau masih ragu juga, maka tambahkan dengan fungsi yang serupa, tapi jadi dua. Kan kalau qad-qad jadi gak enak kan? Qad-qad gitu kan? Gak enak kan? Huh? Maka pakai lam misalnya, laqad. Ya. Menghafal Quran itu mudah atau sulit? Saya ulang ya. Menghafal Quran itu mudah atau sulit? Kalau mudah, kenapa belum hafal sampai malam ini? Huh? Menghafal Quran itu mudah atau sulit? Masa? Huh? Kalau sulit, kenapa ada anak kecil bisa hafal? 4 tahun hafal, Anda 40 tahun belum bisa hafal. Ya? Yeah? Baik, kalau dikatakan mudah, harusnya memang mudah. Mudah atau sulit? Mudah. Begitu lihat mushaf, oh mudah ya. Ya kan? Baik ya. Maka diberikan bimbingan sampai merasa enak, nyaman. Ya? Al-Fatihah lancar kan? Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 lancar terus. Begitu nyampe ayat 282, sulit lagi kan? Wah, ini satu ayatnya, satu halaman sendiri kan? Al-Baqarah 282. Tambah lagi motivasinya. Benar nih, betul-betul mudah. Yang lain aja bisa, kenapa kamu enggak? Karena itu ketika kita diminta menghafal Quran, pembukanya menggunakan lam dan qad sekaligus. Disebutkan 4 kali di satu surah. Surah 54, Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakkir. Itu qad. Nah, ini ada dua jazm. Ini menunjukkan kesan bahwa di sini Allah begitu serius. Sampai-sampai mengingatkan, awas, yang dilihat itu bukan perilakunya. Awas, hati-hati. Bukan perilakunya. Tapi siapa orang di balik ini yang masih ngotot berbuat itu? Nanti ada dua. Nah, ini yang diwaspadai. Awas, hati-hati, bisa menular. Dan bisa didapatkan di setiap generasi. Jadi bukan hanya orang dulu yang menerima pengingat ini, yang terancam. Karena rumus tafsir mengatakan kalau menyebutkan orang kejadiannya, maka peristiwa itu berpotensi lagi terjadi di setiap masa. Saya tanya, ada orang sekarang yang berani melecehkan Al-Quran? Ada? Ada yang berani melecehkan tafsir? Ada yang berani menyoal ajaran-ajaran dalam Islam? Bisa ditemukan. Nah, itu siapa? Gak akan jauh dari dua golongan ini. Maka kalau terdapat yang demikian, mesti hati-hati. Ya, saking sayangnya Allah diingatkan, jangan sampai kebiasaan itu kebawa wafat. Jelas di sini? Itu jazm. Kemudian yang kedua, ini nafi. Nafi menafikan. Jadi bahasa Indonesia, ya. Meniadakan. Tidak mengakui sesuatu. Nanti saya tunjukkan. Qalbun, yang dimaksud qalbun di sini, merubah satu fungsi dari yang tadi yang mudhari, kekinian, ke madhi, ke masa lalu. Jadi kalau ada kata kerja dimasuki oleh lam, maka maknanya pindah makna dari makna kini ke lalu. Dari sen ke past tense. Jelas? Dari masa sekarang ke masa lalu. Contoh. Kataba menulis. Aktub. Ana aktub. Saya sedang menulis sekarang. Tapi kalau ada lam, lam aktub. Itu menafikan dari dulu sampai sekarang, saya enggak nulis. Dari dulu sampai sekarang ini, saya enggak nulis. Jelas? Jadi kalau ada kata kerja, kedap diawali dengan lam, ini menunjukkan perbuatan itu dari sejak awal kapan pun sampai detik itu, enggak akan pernah bisa terjadi. Jelas? Nah, kata Allah, kalau kalian memang merasa benar dengan klaim terhadap Quran bahwa itu produk manusia, bahwa itu rekayasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu produk budaya, kemudian disoal dengan tuduhan yang tidak berdasar, kata Allah, kalau memang punya dasar, bikin seperti Quran, walaupun cuma satu surah saja, lihat maknanya, lihat susu. Tapi kata Allah, saya tegaskan ya, saya ingatkan sekuat-kuatnya, fa illam taf'alu, pakai lam. Kalau kalian tidak mampu melakukan itu, elam, seakan Allah memberikan isyarat dari awal dengan kepastian yang sangat, dari dulu pun sejak Quran diturunkan sampai dengan sekarang, gak akan pernah kalian bisa melakukan. Jadi sebetulnya tuduh karena tidak suka, melecehkan, merendahkan, bukan karena untuk membangun argumentasi, tapi untuk menjatuhkan orang lain. Sebetulnya orang seperti itu gak punya argumen, dari sejak dia menuduh pun gak punya argumen. Itu maksudnya. Jadi kalau sudah ada orang menyerang pribadi Anda, karena berdiskusi nyerang pribadi dan sebagainya, itu kata Al-Quran isyaratnya, orang ini memang gak punya argumentasi. Ya. Dek, dari awal itu memang ingin merendahkan, ingin menjatuhkan. Maka seperti orang dulu pernah melakukan hal yang demikian, kemudian Allah mengatakan, fa'illam taf'alu, maka kalau kamu gak bisa melakukan itu, dan memang dari sejak awal pun engkau nuduh, engkau memang sudah gak punya kemampuan begitu. Jadi terhadap Quran itu sampai kapanpun, kita gak akan bisa menyoal. Kenapa? Karena firman Allah. Ya, karena firman Allah. Begini, maaf ya, manusia punya karya. Halo? Manusia punya karya? Binatang punya karya enggak? Punya. Itu burung bisa bikin sangkar sendiri. Burung punya karya kan? Tapi bisa enggak satu waktu karyanya burung menyamai manusia? Halo? Burung sadar tak akan mampu menyamai karyanya manusia. Karena itu enggak pernah ada burung mencela manusia. Halo? Pernah dengar burung mencela manusia? Hah? Burung beo sebeo-beonya, kan? Enggak pernah mencela manusia kan, kecuali manusia itu sendiri yang mengajari kan? Ya, begitu ya. Kenapa? Karena memang makomnya di atas itu. Karena produknya produk manusia, bukan produk burung. Kalau produknya produk burung, sesama burung itu bisa saling berlomba di situ. Ya, produknya kambing, sesama kambing bisa bersaing. Apalagi? Pokoknya semua produk binatang, sesama binatang bisa bersaing. Produk manusia, sesama manusia bisa bersaing. Tapi tidak pernah produk manusia bisa kemudian disaingi oleh binatang. Atau binatang berniat menyaingi produk manusia. Gak bisa. Levelnya, makomnya gak sama. Pun demikian, kita gak bisa nyoal Quran. Karena Quran itu bukan produk manusia. Quran itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah sudah memberikan statement, sudah berfirman. Orang-orang yang menyoal Quran itu, sebetulnya dia menyoal itu karena tidak mampu. Itu tipikal manusia begitu. Ada bagian dari hal buruk yang melekat pada manusia. Kalau gak mampu itu suka menyoal. Kalau enggak mampu suka menuduh. Apalagi kalau terdesak, itu cara menghindarnya dengan menyoal. Itu sudah fitrah itu. Ya, jadi kalau Anda berdiskusi tiba-tiba ada yang menyoal Anda, menjelek-jelekan Anda, itu karena tak mampu berargumentasi. Tapi indahnya Quran, solusinya gimana kalau yang menemukan begitu? Ada caranya juga. Kenapa diam? Halo? Ingat sesuatu. Huh? Balik ke sini. Maka kata Allah, fa'illam taf'alu, hei, aku ingatkan. Kalau engkau enggak mampu membuat semisal Quran itu, dan memang enggak akan mampu, kata Allah itu. Dari dulu pun sejak engkau menyoal, enggak akan mampu. Karena itu apa? Teruskan kalimatnya. Masih ingat? Jazamnya kan menafikan yang dulu sampai saat itu kan? Kalau sampai saat ini saja, yang depan bagaimana? Kalau kalimat Qurannya cuma sampai sini, fa'illam taf'alu, fattakun nara allati waquduhan nas wal hijarah. Misal, kalau cuma sampai sini, kalau cuma sampai sini, maka akan ada peluang yang masa depan bisa. Ya? Maka kalimatnya sempurna ketika Allah berfirman, fa'illam taf'alu, walan taf'alu. Pakai lan. Lan harfu nafyin wastiqbalin. Harfu nafyin wastiqbalin. Kalau ngajinya begini kita agak dalam ini. Dan di sini bukan pengulangan, karena di Quran itu enggak ada pengulangan. Ingat ya? Di Quran tidak ada pengulangan. Anda jangan katakan kenapa taf'alunya diulang. Ini bukan pengulangan. Kalau diulang artinya ada yang belum jelas, dan mustahil firman Allah enggak jelas. Paham? Firman Allah itu pasti jelas. Karena itu kaidahnya dalam ilmu tafsir, jika ada kata yang serupa ya di ayat yang berbeda atau bahkan di ayat yang sama, sebetulnya bukan pengulangan, tapi istilahnya ta'sisan li ma'nan jadid. Kalimat yang serupa redaksinya tapi punya makna yang berbeda, pengantar kepada makna yang tidak sama. Contoh, lihat sini. Fa illam taf alu walan taf, di sini ada taf'alu, di sini ada taf'alu. Dua taf'alu kan? Nah, kenapa disebutkan lagi taf'alunya? Taf'alu yang di sini dengan yang di sini itu enggak sama maknanya. Ini kalau kita ngaji Quran tuh indah sekali. Coba di surah Ar-Rahman ada berapa disebutkan fa bi ayyi ala'i rabbikuma? Berapa kali disebutkan? Itu antara yang satu, kedua, dua, ketiga, tiga, keempat, sampai yang akhir. Maknanya gak sama, beda semua. Makanya gak bisa hilang. Ya Allah kok disebutin lagi, tadi kan udah. Ya kan gak bisa gitu. Ya, gak bisa. Karena setiap maknanya itu berbeda. Nah ini poinnya. Yang di sini menunjukkan perbuatan yang lalu. Ya. Sampai masa sedang terjadi. Present, past tense, present, present tense. Ini yang dulu sampai sedang terjadi. Sedangkan lan menunjukkan sesuatu yang berlangsung di masa depan, future. Continuous to future. Berlangsung terus sampai masa yang akan datang. Jadi Allah ketika berfirman menghadirkan kata lan di sini memberikan kesan sampai kapanpun, dari dulu, sekarang, sampai nanti pun tidak akan pernah ada orang yang bisa menyoal Quran dengan mendatangkan argumentasi yang benar. Tidak akan pernah ada yang bisa membuat Al-Quran atau menyerupai Al-Quran. Maka kalimat yang berbunyi fa'illam taf'alu walan taf'alu, sampai sini dulu ya. Jadi orang-orang yang menyoal, yang menuduh, yang melecehkan Nabi Muhammad SAW, ya, pada umumnya kata Allah yang gak bisa berbuat seperti itu. Nabi Muhammad orang baik bukan? Baik. Abu Jahal itu sejahal-jahalnya, ya, itu mengakui Nabi sebagai orang baik. Orang baik loh. Cuman karena ketakutan saja, pengaruhnya hilang. Dan punya rasa dendam karena sosok yang dicintanya menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah. Hati-hati ya, cinta tertolak kalau tidak dikelola dengan baik kadang menghasilkan dendam. Ya, itu Abu Jahal se-Abu Jahal-jahalnya mengakui orang. Abu Lahab, ya, itu pun mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang baik, keponakan yang baik, keponakan yang mulia. Cuman karena faktor-faktor yang lain menolak risalah Nabi. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyoal Quran atau merendahkan Nabi pun itu umumnya bukan karena Nabinya salah. Itu poinnya. Jadi kalau sudah merendahkan orang itu, apalagi yang disepakati sebagai orang baik, itu bisa dipastikan ada sesuatu yang kotor yang bersemayam dalam jiwanya. Maka oleh Allah kemudian diberikan peringatan yang sangat keras. Bahasa bebasnya begini, hey, apa yang kamu kerjakan ini gak ada manfaatnya. Dari sejak kamu tuduhkan, hati kecil kamu aja udah merasa bahwa itu perbuatan gak benar. Termasuk hati-hati kalau nuduh orang baik ya. Kalau ada orang disepakati baik, tiba-tiba misalnya ada orang menuduhnya. Dan dia sudah meyakini sebetulnya orang itu baik. Itu pasti cuma dua hal. Kalau bukan karena ada kepentingan yang kotor, atau ada untuk melindungi perbuatan-perbuatan buruk yang tidak ingin terungkap. Biasanya begitu. Umumnya begitu. Itu yang terjadi pada orang-orang yang menyoal Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Allah apa yang dilakukan? Apa yang disampaikan oleh Allah? Jangan lakukan itu. Kalau kamu yakin aku adalah Tuhan yang mencipta engkau, yang membentangkan langit dan bumi, yang menjadikan langit tanpa tiang, ya, menjadikan berbagai hal di bumi dari tanaman, bebatuan, macam-macam supaya engkau nyaman beraktivitas. Ayat 22. Kalau engkau meyakini semua itu, engkau pun yakin bukankah aku yang mewafatkan? Maka dari itu taubat kepada Allah itu. Taubat. Sampai kapan sifat seperti ini mau dipertahankan? Bagaimana kalau sekarang kau meninggal? Bagaimana kalau saat ini kamu wafat? Maka takutlah. Nah, ini waspadalah. Waspadalah. Kewaspadaan yang melahirkan rasa takut yang mendalam itu diantara makna takwa salah satunya. Ya, kata kerjanya ittaqa yattaqi. Perintahnya ittaqi, jamaknya ittaqu. Kalau ingin cepat diberikan maka pakai fa. Fattaqu. Maka fa yang pertama dengan fa yang selanjutnya beda. Ha? Fa pembuka yang pertama fa, ya. Fa illam taf'alu fa-nya istinaf. Tapi yang di sini beda. Ah. Ini menjadi jawab. Ini syarat, ini jawab syaratnya. Fa jawab syaratnya. Di sini mengingatkan, di sini jawabannya. Kalau memang enggak mampu kata Allah, jika bla bla bla maka begitu kan? Jika A maka B. Ini jawabannya. Nah, jawabannya yang paling penting karena menjadi pengingat. Kalau kamu begitu, aku akan begini. Kalau kamu tidak menghafal ayat 25 pekan depan, maka aku tidak akan mengadakan ta'lim di sini. Ya kan? Yang penting apanya? Ta'limnya kan? Ya kan? Karena bagi yang tidak menghafal, ya barangkali di luar kan? Bagi yang menghafal itu penting. Bagi yang pengen ta'lim, yang penting bisa ta'lim kan? Karena pengen ta'lim itu dia menghafal. Jelas? Maka yang penting dari syarat dan jawab itu jawabnya. Karena kalau syaratnya udah pasti begitu, jawabnya yang paling penting. Kalau dibalikan ke sini begini, emang Anda itu memang gak bisa nyoal Quran, emang udah gak bisa. Yang paling penting itu kalau sudah memang yakin gak bisa, sadar itu salah, cepat taubat karena ada ancaman di sini. Ini namanya jawab syarat. Jadi kalau ada syarat, yang pentingnya jawab syaratnya. Ini yang paling penting nih kalimat ini. Fattaqun nara allati waquduhan nasu wal hijarah. Ini maka muncullah kemudian ini. Saya percepat saja. Kalau saya ngarap semua habis waktunya nanti. Ya. Fattaqun nar. Maka waspada dan takutlah. Demikian cara menerjemahkannya. Maka waspada dan takutlah. An-nar dengan neraka yang membakar. Harus ada muncul kalimat membakarnya itu. Ya. Atau kalau mau diganti dengan yang lebih dahsyat mendalam, yang menghanguskan. Ya. Fattakun nar dengan neraka yang menghanguskan. Rasanya kejiwa beda enggak kalau disebutkan membakar dengan menghanguskan? Beda ya? Dari mana Ustadz mendapatkan kosakata menghanguskan? Buka An-Nisa dulu, lompat ke ayat 56. Coba lihat An-Nisa ayat 56. Quran surah 4. Quran surah 4 ayat 56. An-Nisa ayat 56. Paling kanan agak ke atas sedikit. Ada? Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ngeyel, yang ingkar tetap ngeyel sampai wafat, diingatkan oleh kami dengan ayat-ayat kami, ya, bi ayatina saufa nuslihim nara, nanti dengan keagunganku akan digiring tuh, ditarik ubun-ubunnya. Nusli itu ditarik gini, jangan punya saya lah, tarik ya. Dicelupkan ke neraka. Ya, nusli itu tarik, dicelupkan. Pernah bikin teh celup gak? Hah? Pernah bikin? Teh celup itu kan dimasukin, angkat, masukin, angkat gitu kan? Ya kan? Atau masukin, utak-utak gitu kan? Tapi kan yang seringnya masukin, angkat kan? Sebab kalau diutak-utak kan gak enak rasanya kan? Bukan kopi kan? Teh kan? Baik, teh celup tuh masukin, angkat, masukin, angkat. Perhatikan. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap celup hancur semua angus, termasuk kulit-kulitnya. Kenapa kulit ditekankan di situ? Karena kulit indra perasa yang paling peka. Jadi kalau kulit masih ada dicambuk, cambuk, sakit. Tapi semakin terus dicambuk di titik itu, kulitnya terkelupas, sakitnya berkurang. Berkurang sakitnya. Mau coba? Makanya kalau dipukul di titik itu terus, itu apa tuh bahasa Ukrainanya? Baal, gitu ya. Baal ya. Jadi dipukul itu rasanya berkurang kan? Terus berkurang kan? Makanya ketika dicelupkan angus, diangkat lagi, ditumbuhkan kulit baru lagi. Supaya setiap dicelupkan rasanya sama dengan yang pertama. Seharinya kan 1000 tahun. Berarti 1 detiknya 48 hari. Kalau dihitung. Jadi kalau ada yang dicelupkan sedetik saja, rasanya sama dengan 48 hari. Angus. Karena itu kosakata annar, kalau dengar annar itu harus begitu memvisualisasikannya. Memahaminya demikian. Kalau cuma disebutkan neraka tanpa kita memahami seperti apa gambarannya gitu, enggak ada rasa ke jiwanya. Neraka gitu ya. Akhirnya yang muncul yang aneh-aneh. Enggak apa-apa ke neraka juga. Ketemu teman-teman yang lain, banyak artis di neraka ini ya. Banyak public figure, banyak macam-macam. Itu kan kalimat-kalimat yang jadi candaan orang-orang yang memang mungkin belum merasakan bagaimana gambaran atau visualisasi yang ditampilkan dari neraka itu seperti apa. Ya. Halo? Ya, sehingga muncul jok-jok yang tidak penting. Yang menimbulkan kesan kadang-kadang menantang. Apa-apalah bang, paling sekarang neraka ada AC-nya. Kalau semacam itu. Dan seharusnya itu tidak muncul gitu. Seharusnya tidak muncul. Maka penting digambarkan. Kalimatnya penting dihadirkan. Saya kalau ngajar saat umrah. Di umrah kita itu cuma dua. Satu umrah. Hamalatul Quran, penghafal Quran. Jadi sebelum umrah daftarnya bisa 6 bulan setahun sebelumnya. Hafal Quran sampai 30 juz. Setelah hafal, baru nanti distorkannya di sana. Masjid Nabawi dan Masjid Haram, 30 juz. Ada yang kedua, namanya umrah napaktilas, sirah nabawiyah, napaktilas kehidupan Nabi. Kita jelaskan di Mekah Nabi lahirnya di mana titiknya, berumah tangga di mana dan seterusnya. Saya ingin gambarkan begini, kalau kita dulu mendapatkan pengajaran, Nabi menerima wahyu di mana? Gua Hira. Kan sebatas jawaban cuman Gua Hira kan? Pernah enggak menggambarkan Gua Hira itu letaknya dari rumah Nabi berumah tangga ke Gua Hira itu berapa jauh? Berapa jaraknya? Berapa bukit, medannya seperti apa? Itu kalau kita pernah ke situ, kemarin saya ajarkan teman, ada sebagian teman yang langsung ke situ datang, ingin merasakan, cuman pakai mobil. Itu lewat 5 bukit dulu. Lewat 5 bukit. Kadang kalau badai bagaimana? Badai pasir, nyampe situ bagaimana medannya? Itu baru sampai bawah, kurang lebih sampai 7 kilo ke atasnya kan 700 meter lagi. Makanya dari situ muncul hadis-hadis. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai sisi Allah dan Rasul-Nya dibandingkan mukmin yang lemah. Ada hadis tentang olahraga, gitu kan? Dari situ, karena memang ada tuntutan kehidupan itu membutuhkan kekuatan fisik yang matang. Ya, jadi kita kalau gali asbabul wurudnya, kita mengerti hadis ini begini kaitannya. Ini seperti ya, nanti ada yang visi yang panjang. Pernah dengar hadis ini? Alimu auladakum sibahata wassimayah wardimayah. Pernah dengar hadis itu? Mungkin belum pernah, tapi terjemahannya pernah. Ajarkan anak-anakmu berenang dan memanah. Lalu berenang di padang pasir mau di mana, Joni? Tapi kan itu visioner. Olahraga yang sekiranya bisa menyehatkan bagian-bagian tubuh. Kalau itu diriset, di renang itu ada apa sih? Apa yang disupport di situ? Apa yang distimulasi di situ? Otot mana saja yang bagus? Lalu dari situ munculkan lagi olahraga yang serupa menghidupkan substansi yang sama. Mungkin muncul, mungkin pingpong, mungkin futsal, mungkin basket, mungkin macam-macam. Itu risetnya. Balik ke sini. Ya. Nah, jadi itu yang dimaksudkan. Hey, kalau masih begitu, kata Allah, kalau kamu meninggal, langsung neraka. Kenal Firaun? Ayo kenal. Firaun itu karena terus nantang sampai di ujung wafatnya dan ngaku Tuhan, itu spesial buat Firaun, ditampakkan neraka pagi dan petang di alam kuburnya. Ya, tampakkan neraka pagi dan petang di alam kuburnya, itu yang di surat Araf disebutkan itu. An-naru yaraduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka ditampilkan, tampakkan. Tuh. Maaf ya. Ibu, maaf Bu ya. Kalau Ibu malam nanti mimpi ketemu kuntilanak misal. Wajahnya udah enggak enak, terus depan Ibu kata, misal. Ibu pengen cepat bangun apa pengen terus mimpi? Bangun. Terus kalau mimpi kan enggak enak kan? Terus suaminya bangun ya, "Mama, kenapa?" Enggak enak kan ya? Ya? Tak pengen cepat bangun kan? Kalau sudah masuk kubur, mimpinya neraka terus. Terus gak bangun-bangun, rasanya gimana? Itu diantara siksa kubur yang dimaksudkan. Karena ada orang ngeyel mengatakan, gak ada siksa kubur tuh. Kita cuma tidur aja. Ya silakan tidur, cuma mimpi ketemu neraka. Jelas? Ini menghanguskan. Allati waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya disiapkan manusia dan bebatuan. Ada alif lam di situ ya. Awas, Allah tidak mengatakan allati waquduha nasun, tapi ada alif lamnya, annasu. Alif lam di sini ma'rifah, menunjuk pada golongan tertentu yang dimaksudkan di sini. Jadi bukan semua manusia. Makanya ngaji. Kalau enggak ngaji nanti disoal, semua umat Islam itu masuk neraka katanya. Karena Qur'annya mengatakan bahan bakar neraka itu manusia semuanya. Itu artinya tidak ngaji, belum paham. Yang dimaksud yang bahan bakarnya ada di antara golongan manusia tertentu. Ada alif lam di sini, ma'rifah. Gini cara memahaminya. Kalau bahan bakar itu paling bawah atau paling atas? Pernah nyate? Nah. Ya kan? Ada arangnya kan? Arang itu taruh di atas atau dari bawah? Bawah kan? Panasnya ke atas kan? Yang namanya bahan bakar itu pasti ada di mana? Bawah. Bawah itu bahasa Arabnya asfal. Atas a'la. Jelas? Kalau bawah banget namanya darkun. Kalau ditambahkan asfal, darkul asfal. Ya. Bukan aspal ya. Asfal pakai fa ya. Konon orang Sunda enggak bisa bilang fa katanya. Ya, padahal itu fitnah. Darkul asfal. Nah, gini. Asfal. Waqud tu bahan bakar. Suluhnya. Oke? Tadi saya katakan kalau suluh bahan bakar, tempatnya ada di mana? Bawah kan? Nah, sekarang kita harus cari kalimat darkul asfal di Quran. Untuk menemukan siapa nas yang dimaksudkan di sini. Empat aja supaya enggak lama. Quran surah keempat ayat 145. Dah, paling kanan agak ke tengah dikit di mushaf. Di handphone ya urut aja. Quran surah keempat An-Nisa ayat 145. Ada ayatnya? Innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Ah, ngaji begitu itu yang disebut dengan lihak namanya. Makanya enggak bisa tafsir, enggak hafal Quran tuh enggak bisa. Kecuali kalau baca kitab tafsir, terjemah, itu baru teksnya aja tekstualnya. Ngaji harus begitu. Jadi enggak sembarangan kita memahami. Kalau pakai pendapat pribadi enggak merujuk kepada wahyu, enggak merujuk pada petunjuk, walaupun bertepatan benar tetap dianggap salah. Karena metodenya keliru. Jelas ya? Maka yang dimaksud di sini satu golongan munafik. Golongan munafik, golongan empat munafik. Nah, munafik. Golongan berapa munafik tuh? Masih ingat? Nah, balik lagi ke Al-Baqarah 1-20 itu. Kan ada golongan 1 takwa, golongan 2 ingkar keyakinan dan perilaku, golongan 3 ingkar perilaku tapi punya keyakinan yang benar. Golongan keempat, munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ini fattakun nar allati waquduhan nas. Siapa nas di sini? Balik ke sini. Jelas. Nah, ada siapa lagi di situ? Munafik sama siapa di situ? Apa cuma orang munafik saja? Mundur dikit tadi. Tadi An-Nisa ayat berapa? 14. Mundur dikit. Ya, 5 ke belakang. 140. Buka lembarannya lagi. Paling kiri sebelah bawah. Di mushaf di scroll aja ke bawah. Ke atas ya. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi. Ada ayatnya? Quran surah 4 ayat 140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi innakum idzam mithluhum. Lihat. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam. Langsung Allah beri nama yang dimaksud neraka terbawah itu namanya jahannam. Narnya di sini bukan nar biasa tapi nar spesial. Namanya jahannam. Ya, gitu ya. Jahannam itu sudah disepakati kata kosakata yang sangat mengerikan. Seburuk-buruk tempat kembali, wasaat masira. Makanya perbuatan dunia yang paling buruk pun kadang dicelanya dengan jahannam. Perbuatan jahannam gitu ya. Nah, dengar kalimat itu. Artinya perbuatannya itu sangat tercela. Halo? Jelas ya? Nah itu jadi fattakun nar, nar di situ jahannam, menghanguskan. Bukan cuma masuk jahannam, tapi bahan bakar jahannam. Bahan bakar jahannam, ya. Ah, waquduha bahan bakarnya annas. Siapa yang masuk jahannam itu? Di An-Nisa ayat 140 disebutkan. Innallaha jami'al munafiqin. Orang munafik disebutkan duluan. Kenapa munafik dulu? Karena kalau ingkar keyakinan dan perilaku menyoal Quran, karena enggak ada imannya. Ya kan? Dan memutuskan tidak beriman. Konsekuensinya ya sudah, akhirat kan beda dengan dunia hukumnya. Ya? Yang ini mengaku beriman, tapi yang paling luar biasa buruknya, dia malah menyoal imannya sendiri dan keimanan orang lain. Mengaku beriman dan merendahkan keimanan itu, serta melecehkan keimanan orang yang beriman. Paham gak? Ya. Di perilakunya itu akan sangat membahayakan. Membahayakan bagi siapa? Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga membahayakan keyakinannya. Ya, orang munafik itu, maaf ya, kalau tidak beriman menyoal orang beriman, kita bisa katakan belum kenal, belum beriman. Tapi orang munafik, dia mengaku beriman, gaul dengan orang yang belum Islam, menjelek-jelekkan Islam. Dan orang itu mengatakan, ini orang Islamnya aja udah mengatakan jelek nih tentang Islamnya. Sehingga menutup peluang boleh jadi orang itu untuk mendapatkan hidayah. Makanya saya tuh paling keras sama paham-paham liberal itu. Termasuk keras saya itu. Sama pahamnya ya, bukan orangnya. Kalau orang kan kita doakan, kita tuntun dengan argumentasi yang benar. Karena bahayanya luar biasa. Pluralisme agama itu bahaya sekali. Pluralitas boleh, pluralisme gak boleh. Orang mau datang, mau masuk Islam. Dibilang, untuk apa? Semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Dia menghambat orang lain untuk mendapatkan hidayah. Ada orang kena LGBT, homo, mau tobat. Itu adalah fitrah yang melekat kepada kamu. Memang kamu tercipta untuk menjadi homo. Wah, itu bahaya itu. Bahaya. Sebab, maaf ya, dia tidak sadar bahwa dia pun terlahir dari seorang ibu. Ya kan? Yang berpasangan dengan ayah. Itu yang ingin kadang-kadang saya penting untuk tegaskan. Jadi mohon maaf kalau masalah akidah itu saya tegas. Bukan keras, tapi tegas. Ya? Karena itu yang sangat menentukan di akhir kehidupan. Ini. Jadi yang dimaksud nas di situ, yang pertama orang munafik, yang kedua orang-orang ingkar yang dengan pengingkarannya itu menyoal, merendahkan, melecehkan dan menghadirkan permusuhan. Itu kerak neraka yang paling dalam. Jelas? Oke, hati-hati kalau tidak disebutkan siapa dan kapan berpotensi terjadi di setiap masa. Ada sekarang orang yang mengaku muslim merendahkan orang Islam yang lain? Nah, maka ayat ini berlaku. Mau sampai kapan begitu? Tobat. bertobat. Bagaimana kalau wafat ketika sedang mencela? Bikin status melecehkan orang, melecehkan Quran, melecehkan tafsir, tinggal tidur, tidur untuk selamanya misalnya. Maka tertidur dalam keadaan berbuat yang terancam pidananya, pasalnya ya surat Al-Baqarah pasalnya ayat 24 junto kiri paling bawah. Ancamannya neraka jahanam, enggak main-main. Wal hijarah, dan bebatuan. Batu di situ apa maksudnya? Apa semua batu masuk neraka jahanam? Tidak. Ada batu yang bertasbih kepada Allah. Di Al-Baqarah ayat 74. Kita masih 24 ya, sabar 50 ayat lagi itu. Al-Baqarah ayat 74 paling kanan di pertengahan. Ada? Ayo buka dulu. Ada? Thumma qasat, ada? Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qasa wa inna minal hijarati lama wa inna minal hijarati lama baik tafajjaru minhul annar wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatil. Jadi ada dari batu itu yang dia khusyuk beribadah kepada Allah. Ada yang diperintahkan untuk jatuh-jatuh. Diperintahkan untuk mengeluarkan air, keluar air dengan izin Allah. Jadi Allah tuh menyindir begini, batu aja yang kamu lihat keras, itu menjadi lembut untuk taat kepada Allah. Kenapa hatimu yang tidak terbuat dari batu lebih keras daripada batu? Jadi ada batu yang taat kepada Allah. Jadi yang dimaksud batu di sini apa? Batu-batu yang digunakan oleh orang-orang yang ingkar sebagai benda-benda yang dipertuhankan, itu maksudnya. Jadi dulu ada patung-patung yang dibuat dari batu, bahasa Arabnya wathan, jamaknya authan. Authan itu 3 kali disebutkan dalam Al-Quran. Catat. 1, Quran surah 22 Al-Hajj ayat 30. Catat aja dulu. Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat 30. 2, Quran surah Al-Ankabut surah 29 ayat 17. Saya ulang, Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat 30. Di akhir ayatnya, kedua Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 17 di pembuka ayat, dan ketiga Quran surah Al-Ankabut juga surah ke-29 ayat 25. 3 kali disebutkan kata authan, jamak dari kata wathan. Authan. Ini, authan, bukan autan. Authan. Tak. Jamak dari kata wathanun. Wau fa nun. Artinya patung yang dibuat dari batu. Jadi zaman itu banyak patung-patungnya dibuat dari batu. Kalau dari kayu umumnya disebut dengan sonam. Sonamun. Sod, nun, mim. Jamaknya asnam. Nah itu ya bedanya awthan dengan asnam. Era Nabi kebanyakannya dari batu dibuatnya. Ya. Ada beberapa yang dari kayu juga. Tapi biasanya Quran itu untuk menyebutkan sesuatu dengan singkat dan padat kadang menggunakan sistem sinekdok. Kalau di bahasa Indonesia, di sini yang digunakan sinekdok totem proparte, disebutkan keseluruhan mewakili sebagian. Lawannya sinekdok pas pro toto, disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Paham? Antum tuh sebut bahasa Arab, nggak paham bahasa Indonesia nih. Itu kan bahasa Indonesia itu, ya? Kalau pakai ilmu balaghah, dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu, dzikrul kulli yuradu bihil ba'du, lawannya. Paham? Tidak. Belum ya. Sinekdok pas pro toto, disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Ya, contohnya apa? Contohnya. Besok Garuda merah putih akan bertemu dengan harimau Malaya. Itu pas pro toto, sebagian mewakili keseluruhan. Garuda merah putih Indonesia, harimau Malaya Malaysia, kan? Nah, itu namanya sinekdok pas pro toto. Keseluruhan mewakili sebagian totem proparte. Besok dalam pertandingan final Piala Asia, Indonesia akan melawan Vietnam, misal. Apakah semua orang Indonesia main bola lawan semua orang Vietnam? Tidak kan? Nah, itu namanya sinekdok totem proparte. Di sini disebutkannya hijarah. Bentuknya totem proparte, batu tapi mewakili keseluruhan. Yang dimaksudkannya apa? Yang dimaksudkan batu di situ batu yang dijadikan sesembahan sebagai yang dituhankan. Spesifiknya disebut dengan authan. Tapi kenapa disebut dengan batu? Karena boleh jadi setiap generasi punya bentuk batu beda-beda, tapi dipertuhankan. Substansinya sama. Kalau dulu kan lata, mamat, hubal, dan sebagainya. Sekarang mungkin beda-beda. Ya, batu akik dipertuhankan. Ya kan? Ini bisa memberikan khasiat luar biasa. Nunjuk bis besar aja, bisa berhenti. Berhenti bis. Padahal tanpa batu aja begini udah berhenti gitu kan. Nah, jadi apa saja tuh kadang bentuknya bisa beda-beda. Jadi maksudnya apa? Benda-benda logam, benda-benda apapun yang dipertuhankan itu akan ditunjukkan oleh Allah di hari kiamat, jadikan bahan bakar neraka yang paling dalam untuk memberikan kesan tahkir. Kata Allah, kalau ini memang Tuhan kalian, nih Tuhan kalian aku tenggelamkan di dasar neraka yang paling dalam. Yang selama ini kalian pertuhankan. Untuk menunjukkan kesalahan yang paling dalam dan menghinakan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilakukan saat berkehidupan di dunia. Paham? Nah, untuk siapa itu disiapkan? U'iddat lil kafirin. Bagi orang-orang ingkar. Siapa ingkar di sini? Nanti dua golongan. Orang-orang yang ingkar keyakinan dan ingkar perilaku plus orang munafik. Nah, jadi maaf. Biasanya yang suka nyoal orang-orang baik, suka menyoal risalah keislaman, suka menyoal Quran, suka menyoal hadis, biasanya cuma ada dua golongan. Kalau bukan golongan kafirin yang disebutkan sifatnya, karena enggak semua kafirin nanti ya bersifat begini, tapi sifatnya disebutkan itu. Atau yang kedua, maaf, munafik. Jadi kalau ada orang melecehkan orang Islam sendiri, padahal mengaku Muslim juga, melecehkan ajaran Islam dan sebagainya, nah ini masuk dalam kategori ancaman ini. Tapi juga masuk dalam peringatan Allah dengan sayangnya Allah meminta dia taubat sebelum wafat. Makanya oleh kita bantu dalam tahajud supaya dia dapat hidayah, supaya taubat. Kadang-kadang oleh Allah itu diberikan peristiwa yang mengajak dia atau mengarahkan dia untuk taubat itu. Mungkin nyoal si fulan gak apa-apa, nyoal ini gak apa-apa. Tiba-tiba nyoal yang lain rame ini menuntut dia untuk datang, klarifikasi, minta maaf, macam-macam. Arahnya taubat, taubat gak? Kalau sampai ke ujung itu gak taubat juga, nah itu ancamannya tinggi. Jangan dipotong sampai sini ya kalimat saya ya. Jadi itu umum sifatnya. Ya. Jadi poin gambarannya. Jelas ya? Paham? Nah, ini. Jadi kalau sudah ada ancaman begini, saya ingin katakan ya, saya ingin tanyakan dulu. Kira-kira Allah itu sayang enggak? Ya. Pasti sayang. Kalau enggak sayang, enggak mungkin diingatkan. Makanya orang tua itu kalau sayang, kalau mengingatkan anak bahkan kadang marah-marah karena sayang kan? Apalagi ibu kan? Ibu itu karena pernah mengandung anak dalam rahimnya, saking sayangnya diingatkan. Kadang marahnya itu keluar, itu karena cintanya. Itu ibu yang punya rahim. Sekarang Allah yang punya sifat rahim itu, pemilik dari semua rahmat. Makanya kalau Allah terlihat mengingatkan kita atau mengancam, itu karena sayang. Yang paling durhaka itu hamba yang disayang Allah masih menolak sayangnya Allah. Mau disayang kok ditolak gitu. Dan yang mau menyayang itu yang menciptakannya. Itu gambarannya. Itu yang harus membawa kita untuk bertaubat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya begini, kalau ada orang ingkar seingkar-ingkarnya, tetap ingkar, ancamannya tinggi. Saking kasih sayangnya Allah, jika ada orang yang dengan itu bertaubat dan memperbaiki diri, maka balasannya pun istimewa. Balasannya istimewa. Karena itu kalau ada orang sadar diingatkan dengan ayat 24 ini dan dia beralih beriman dan mengkreasikan diri dengan iman untuk beramal soleh, maka Allah berikan berita gembira kepadanya tanpa dia harus menunggunya. Maka turun ayat 25 itu menjawab gambaran dari orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها حافظ يا Dapat belum mas? Apa insya Allah? Coba baca. Ta'awud. Hmm. qablu wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Masyaallah. Namanya siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, masyaallah. Dari mana? Dari tadi tinggal di Cakung. Baik. Kerja di mana? Kerja? Kerja di mana? Kerja di enggak? Di Cakung. Sudah berumah tangga? Sudah, anak satu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada anaknya di sini? Di sebelah. Di sebelah. Baik. Ibunya ikut juga? Enggak. Ibu di Depok. Sehat semua. Amin. Alhamdulillah. Baik. Ini saya titip madu. Ini ya. Oh, ini betul. Ini ya. Antum cari di toko enggak akan ada. Saya titip ya. Tolong Mas ke belakang. Jazakallah khair. Ya, sebentar. Titip kasihkan panitia di belakang. Ya, buat antum ya sama anaknya biar semangat lagi insyaallah belajar. Baik. Hafal insyaallah. Baik, itu password untuk pekan berikutnya ya. Al-Baqarah ayat 25. Baik. Informasi yang akan disampaikan yang pertama masih dibuka penerimaan untuk santri Mira yang di pesantren. Jadi dibukanya 2 tahun sebelumnya. Diseleksi hanya diterima 40 orang. Insya Allah sampai akhir bulan ini. Jadi kalau ada anak bapak ibu atau cucunya yang ingin ikut, silahkan didaftarkan. Nanti tesnya saya sendiri yang akan mengetes secara langsung. Itu satu. Silahkan kalau mau tanya informasi langsung ke Quantum Akhyar Institute saja atau masuk ke Akhyar Center untuk menanyakan. Dua, Mira yang pesantren virtual kemarin sudah kita siapkan, hanya ada beberapa agenda yang bersamaan. Insya Allah kita akan mulai, mudah-mudahan tidak ada halangan di hari Senin ya. Dan bulan depan itu ada offline-offline pilihan yang sudah terdaftar. Kita akan coba cek lagi daftar pesertanya. Offline pilihan itu nanti sudah mulai sesuai profesi, kita turunkan kurikulumnya. Mudah-mudahan nanti ada kesesuaian waktunya. Informasinya tinggal masuk ke UAH Corner, nanti tinggal dilihat di situ. Tiga, teman-teman kemarin mungkin sudah lihat bahwa pesantren sudah peresmian pembangunannya. Bukan meresmikan pesantrennya, itu meresmikan pembangunannya. Insya Allah kita berharap tahun depan itu sudah selesai masjid dan tempat belajar. Alhamdulillah guest house 6 sudah selesai. Maksudnya nanti kalau sebelum santri datang kita ada kajian, bisa menginap di sana. Dan itu saya mengajak kepada teman-teman, ayo kita bangun dan sempurnakan bersama. Dan itu semua wakaf, tidak memiliki satu aset sedikit pun di situ. Dari suratnya sudah wakaf, surat, tanah, semua yang ada di situ. Saya cuma numpang mengajar dan berharap kalaupun meninggal ada area di situ gitu untuk dikuburkan. Itu saja pesannya. Yang lainnya insya Allah disiapkan generasi yang berikutnya. Tiga, untuk yang sudah mendapatkan informasi kelulusan beasiswa, khususnya ke Tripoli di kuliah dakwah, insya Allah sudah dalam proses. Ketika diumumkan keberangkatan sudah siap-siap, nanti saya lepas. Tidak ada biaya sama sekali, kami yang siapkan pembiayaannya. Kemudian yang belum ikut tes yang sedang berlangsung, insya Allah besok ya, teman-teman yang belum dites akan besok akan dibuka kembali. Masih ada 30 kuotanya dan insya Allah berangkat tahun ini. Itu juga gratis dibiayai. Dan ini yang 30 ini kuotanya di satu-satunya kampus terkuat Quran di Tripoli, namanya Jami' Asmariyah di Zlatin. Ya, itu kuat sekali Qurannya. Jadi yang sekolah di sana semua jurusan harus hafal Quran 30 juz. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita semua rahmat, kekuatan. Ini hal yang mampu saya lakukan. Mudah-mudahan nanti saya juga meminta murid-murid saya yang sekarang di luar, karena saya mengkader juga Pak Ibu. Ada murid saya yang di Ummul Qura, Jamiah Islamiyah Madinah, yang di Al-Azhar, ada yang di Turki kemarin baru wisuda, ada yang di Sudan. Insyaallah mereka akan pulang membimbing lagi anak-anak yang sekolah di AIS Ahyar International Islamic School. Jadi kalau nanti saya meninggal, insya Allah sudah ada yang teruskan. Ya, mudah-mudahan ada dalam kebaikan untuk semuanya. Itu yang bisa disampaikan malam hari ini. Kita berjumpa insya Allah pekan depan di ayat keberapa? 25. Tempat menyesuaikan ya. Ini base-nya di sini. Kalau sedang roadshow nanti akan menyesuaikan. Terakhir hari Sabtu saya ada di Bandung di Pusdai, tapi nanti spesial akan diantar oleh teman-teman dari rombongan motor itu. Ya, gabung dengan semua Radtu Jannah, tapi kumpul semua di Pusdai. Mudah-mudahan bisa dipertemukan dalam kebaikan. Terima kasih atas perhatian di malam hari ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Rabbana Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.